Salat al-istisqa, meminta hujan. Inilah bab yang berikutnya setelah mu'allif meletakkan bab salatul Eid, maka beliau meletakkan bab yang berikutnya masih terkait permasalahan salat, macam-macam salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fihi masail, dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, ta'rifuha wa hukmuha wa dalilu dhalika. Permasalahan yang pertama tentang definisi salat istisqa, wa hukmiha, ta'rifuha wa hukmuha, hukumnya, wa dalilu dhalika, dan dalil yang menunjukkan atas syariatnya salat istisqa ini, dan dalil yang menunjukkan tentang syariatnya salatul istisqa. Poin pertama, ta'rifuha, definisi salatul istisqa adalah al-istisqa, kata al-istisqa huwa talab as-suqi, talab as-suqi, meminta hujan. Minallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Inda hajatil ibadi ilaih, ketika hamba-hamba membutuhkan untuk diturunkannya hujan. Ketika manusia membutuhkannya. Inilah definisi al-istisqa, atau salatul istisqa adalah salat yang di dalam salat tersebut terdapat meminta hujan dari Allah di saat manusia membutuhkan air hujan, ala sifatin makhsusah, dengan cara tertentu yang khusus, dengan cara yang khusus, sebagaimana yang telah disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah definisi al-istisqa, meminta hujan kepada Allah di saat manusia butuh air, butuh hujan, sesuai dengan tata cara yang telah disyariatkan. Wa dzalika, hal itu terjadi, salat istisqa ini disyariatkan, idza ujdibatil ardu, jika bumi mengering, jika bumi atau jika sudah kering, daerah tersebut sangat kering, wa qahtil matar, dan terjadi kemarau panjang, tertahan air hujan, maka di saat inilah disyariatkannya kaum muslimin untuk keluar menuju tanah lapang dan menegakkan salat istisqa serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan barakah dari langit. Li'annahu la yasqi wa la yanzilu al-ghaytha illa Allah wahdah. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menyiramkan air dan tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali hanyalah Allah satu-satunya zat yang mampu untuk menurunkan al-matar, hujan tersebut. Inilah definisi al-istisqa, salat istisqa, yaitu di saat suatu daerah mengalami paceklik atau musim kemarau yang amat panjang, tidak kunjung datang hujan dan bumi telah mengering sehingga memudaratkan manusia, memudaratkan penduduknya, dan demikian juga memudaratkan hewan-hewan yang ada di daerah tersebut. Maka di saat itulah disyariatkannya salatul istisqa. Adapun hukumnya, poin yang kedua, hukmuha, hukum salatul istisqa. Qala hukmu salatil istisqa'i annaha sunnatun muakkadah. Hukum salat istisqa adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang betul-betul ditekankan, tidak sampai wajib. Namun hanya sunnah. Jika terjadi kondisi yang demikian, kemarau, paceklik, tidak turun-turun hujan selama beberapa masa, maka disunnahkan bagi kaum muslimin penduduk negeri tersebut untuk keluar menuju salat al-istisqa di tanah lapang. Liqauli Abdullah bin Zaid, hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ila al-qiblah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, fatawajjaha ila al-qiblah, dan beliau menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat, yad'u wa hawwala rida'ahu. Dalam keadaan beliau berdoa menghadap ke arah kiblat, beliau mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Kemudian beliau memindahkan kain selempangnya, memindahkan rida, pakaian yang di atas beliau, beliau pindahkan. Yang di kanan dipindah ke kiri atau yang di kiri dipindah ke kanan. Wa shalla rak'atain, dan beliau salat dua rakaat. Jahara fihi ma bil qira'ah. Dalam dua rakaat tersebut beliau mengeraskan suaranya. Maka hukum salatul istisqa adalah sunnah muakkadah. Berdasarkan hadis ini bahwa Rasulullah SAW keluar menuju tanah lapang dan beliau salat istisqa terlebih dahulu. Nanti akan kita bahas terkait salat, tata cara salat, dan juga kapan waktu salat tersebut. Kemudian beliau berkhutbah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta diturunkannya al-ghaith, hujan. Qala al-mas'alah ats-tsaniyah, permasalahan kedua. Setelah kita tahu definisi al-istisqa maka dan hukumnya, maka permasalahan berikutnya sebab disyariatkannya salat al-istisqa. Sababuha. Wa sababuha al-qahth. Sebab disyariatkannya salat istisqa adalah al-qahth, kemarau panjang. Wa huwa inhibasul matar. Apa itu al-qahth? Dengan kata lain yaitu tertahannya hujan. Tertahannya air hujan. Tidak ada hujan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluha lidzalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dahulu keluar menuju salat istisqa disebabkan terjadinya kemarau dan kekeringan yang terjadi di saat itu. Maka sebab salat istisqa tidak lain hanyalah dikarenakan tertahannya hujan dan kondisi manusia dan binatang yang tinggal di situ sangat membutuhkan adanya air hujan. Sehingga di saat itulah disyariatkannya keluar salatul istisqa. Al-mas'alah tsalitsah, permasalahan ketiga. Waktuha wa kaifiyatuha. Waktu dan tata cara salat istisqa. Qala waktu salatil istisqa'i wa sifatuha ka salatil a'id. Waktu salat istisqa ditegakkan kapan dan tata caranya seperti apa? Jawabannya, waktu salat istisqa itu sama seperti waktu salat a'id. Wa sifatuha, demikian juga sifat tata cara salat istisqa itu sama seperti salat a'id. Salat Idul Adha atau Idul Fitr. Jadi waktunya salat Id itulah juga waktu salat istisqa, di saat matahari telah meninggi seukuran ujung tombak. atau waktu salatul duha. Waktunya salat duha itulah waktu salatul Id. Demikian juga salat al-istisqa. Adapun sifatnya, maka terdapat khilaf antara para ulama. Dan di sini mu'allif menyebutkan bahwa sifat salat istisqa itu sama seperti sifat salatul Id. Takbir di rakaat pertama 7 kali bersama dengan takbiratul ihram, kemudian takbir di rakaat kedua 5 kali. Selain takbirah al-intiqal, sama seperti salat al-Id. Liqawli Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rak'ataini kama yusalli fil 'id. Dahulu Nabi salat istisqa 2 rakaat sebagaimana beliau salat 'id. Tata caranya seperti salat 'id. Maka hadis ini menunjukkan bahwa salat istisqa itu sama seperti salatul 'id. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka waktu salat istisqa dan tata caranya itu seperti salatul 'id. Qala fa yustahabbu fi'luha fil musalla. Maka sebagaimana salat 'id disunnahkan salat istisqa itu dikerjakan di musalla, tanah lapang. Ka salatil 'id, seperti salat 'id, hanya saja yang berbeda salat 'id wajib, adapun salat istisqa sunnah. Disunnahkan dikerjakan di tanah lapang seperti salatul 'id. Wa tusalla rak'atain. Dilaksanakan dengan bilangan 2 rakaat. Wa yajharu bil qira'ati feehima ka salatil 'id. Dan dikeraskan pada 2 rakaat salat istisqa, dikeraskan bacaan surat sebagaimana halnya salat Id. Wa takunu qabla al-khutbah wa kadzalika fi adadi takbirati wa ma yaqra'u fiha. Wa takunu qabla al-khutbah, salat istisqa dikerjakan sebelum khutbah dan boleh setelah khutbah. Jadi imam datang menuju musalla yang mana manusia telah berkumpul di tempat tersebut, boleh seorang imam memulai terlebih dahulu salat istisqa, kemudian setelah itu berkhutbah sebagaimana halnya salat Id, atau sebaliknya seorang imam datang dan menegakkan khutbah terlebih dahulu, kemudian baru setelah itu diakhiri dengan salat istisqa. Maka kedua-duanya ini telah tabit dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah melakukan yang demikian. Beliau pernah salat istisqa sebelum khutbah dan sesudah khutbah. Maka kedua tata cara ini benar. Wa takunu qabla al-khutbah, jika sebelum khutbah, jika salat ditegakkan sebelum khutbah berarti sama seperti salat Id, dan jika salat ditegakkan setelah khutbah berarti seperti salat Jumat. Namun tidak ada adzan padanya, tidak ada adzan. Wa kadzalika fi 'adadi takbirati wa ma yaqra'u fiha, demikian juga jumlah takbir yang ada pada salat istisqa itu sama seperti takbir yang ada pada salat Id, dan bacaan yang disyariatkan pada salat Id itu juga disyariatkan pada salat al-istisqa. Sebagaimana kata Ibn Abbas, Nabi SAW salat istisqa sama seperti beliau salat Id. Maka bacaan dan jumlah rakaat takbir yang ada pada rakaat-rakaat tersebut itu sama seperti halnya salat Id. Inilah tata cara salat istisqa. Qala wa yajuzul istisqa'u ala ayyi sifah. Kemudian permasalahan yang lain. Al-istisqa, meminta hujan kepada Allah, itu boleh ala ayyi sifatin kanat, dengan cara apa saja. Boleh dengan cara apa saja. Tidak mesti meminta hujan itu harus ditegakkannya salat istisqa bersama-sama berkumpul, kemudian salat bersama-sama di suatu tempat yang lapang. Tidak mesti demikian. Boleh seseorang meminta hujan, mohon diturunkannya hujan kepada Allah dengan cara apa saja. Karena dahulu Nabi SAW, beliau pernah meminta hujan di saat khutbah Jumat. Beliau pernah minta hujan di saat ada seorang yang datang, kemudian mohon kepada Rasul untuk diturunkan hujan. Juga beliau pernah meminta hujan istisqa di saat sedang berangkat untuk peperangan, kemudian terjadi paceklik di daerah tersebut, dan beliau meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mendirikan salat istisqa. Maka boleh meminta hujan al-istisqa, berdoa kepada Allah meminta hujan untuk diturunkan oleh Allah dengan cara apa saja. Fayad'ul insanu wa yastasqi fi salatihi idza sajad. Maka seorang berdoa kepada Allah dan memohon untuk diturunkan hujan di saat salatnya ketika dia sedang bersujud. Wa yastasqi al-imamu 'ala al-mimbari fi salatil jum'ah. Demikian juga boleh seorang imam di saat khutbah Jumat, di akhir khutbahnya dia meminta al-istisqa, meminta diturunkan hujan. Faqad istasqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbari yawm al-jum'ah. Karena dahulu Nabi juga pernah meminta hujan kepada Allah di saat beliau sedang berkhutbah di hari Jumat. Maka kesimpulannya, seorang boleh meminta hujan dengan cara apa saja. Berdoa kepada Allah di rumahnya, terlebih khusus di waktu-waktu yang mustajab, jika dibutuhkan hujan tersebut, masing-masing mohon kepada Allah meminta untuk diturunkannya hujan. Atau di saat sujud dia dalam sholat, karena itu tempat di mana posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya, yaitu di saat dia sujud. Fa'akthiru fihinna fa'akthiru ad-du'a. Maka perbanyaklah di saat sujud itu seorang berdoa kepada Allah. Inilah waktu dan tata cara salatul istisqa. Kemudian masalah ar-rabi'ah, permasalahan yang keempat, al-khuruj ilaiha, keluar menuju salat istisqa. Idza arada al-imamu al-khuruj laha wa'adha an-nas wa amarahum bit-taubah. Idza arada al-imam, jika seorang imam yang akan memimpin salat istisqa, yang terpilih, yang dipilih oleh kaum muslimin untuk menjadi imam dalam salat istisqa dan menyampaikan khutbah, hendaknya seorang imam jika dia keluar menuju salat istisqa dan dia hendak mengerjakan salat istisqa, hendaknya dia untuk wa'adhan nas, memberi mau'idhah, memberi peringatan, nasihah, ujangan terhadap manusia, memberi mau'idhah terhadap manusia yang hadir di daerah tersebut, yang hadir di tempat tersebut. Wa amarahum bitaubah, memerintahkan mereka untuk bertaubat, kembali kepada Allah, berlepas diri dari kemaksiatan dan dosa yang mereka lakukan, dan mengingatkan mereka atas bahaya adzunub, bahaya dampak negatif dosa dan maksiat. Merintahkan mereka al-khuruj minal madzalim, merintahkan manusia untuk keluar dari segala bentuk kezaliman, kezaliman atas diri sendiri dengan berbuat ma'asi wa dhulm, ma'asi wa adzunub, berlepas diri dari kezaliman terhadap orang lain, tidak berbuat kecurangan dalam jual beli, tidak menzalimi saudaranya sesama muslim, berlepas diri dari seluruh dan segala bentuk jenis kezaliman, karena semua kezaliman itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarkut tabaghudi wat tashahun. Demikian juga seorang imam dan khatib menasihati dan memperingatkan manusia untuk meninggalkan, menjauhi permusuhan dan kebencian yang terjadi di antara mereka. Karena semua itu li'annahu sababun fi man'il khairi minallahi subhanah. Karena hal itu semua, yani adz-dzunub wal ma'asi, dosa-dosa dan kemaksiatan, demikian juga kezaliman dan kebencian yang terjadi di antara mereka, itu semua merupakan sebab tertahannya kebaikan yang akan turun kepada mereka. Allah tahan kebaikan tersebut, Allah tahan air hujan disebabkan kemaksiatan dan dosa-dosa yang ada pada mereka. Sehingga seorang imam, seorang khatib memperingatkan, mengingatkan agar manusia bertaubat kembali kepada Allah, berlepas diri dari kemaksiatan yang dia berada di dalamnya. Al-inabah, betul-betul kembali menuju Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan yang namanya permusuhan, bersatu dan meninggalkan permusuhan dan kebencian yang ada pada mereka. Karena ini semua sebab terhalangnya kebaikan yang sampai kepada mereka. Walianna al-ma'asi sababul qahti wa taqwa sababul barakat. Dan juga dikarenakan seluruh kemaksiatan itu adalah sebab datangnya al-qahd, kemarau, paceklik, datangnya azabullah adalah al-ma'asi, sebab turunnya azab Allah, kemurkaan Allah, bencana yang Allah timpakan kepada suatu kaum, tidak lain adalah sebab utamanya adalah tangan-tangan mereka sendiri. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidaklah kami hancurkan, kami binasakan suatu daerah kecuali dikarenakan penduduk daerah tersebut adalah orang-orang zalim. Orang-orang zalim. Zalim terhadap dirinya, zalim terhadap hak Allah, terhadap Allah, terhadap sesama manusia. Adapun at-taqwa, wat-taqwa sababul barakat. Adapun at-taqwa, maka taqwa merupakan sebab turunnya barakah, turunnya banyak kebaikan dari Allah dengan sebab at-taqwa. Qala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman, wattaqaw dan bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka pasti kami buka pintu-pintu barakah. Maka kami limpahkan kepada mereka pintu-pintu barakah dari langit dan bumi. Allah turunkan hujan, Allah turunkan barakah dari langit, demikian juga dari bumi, disebabkan ketakwaan dan keimanan yang ada pada mereka. Walakin kadzabu, namun ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa dan kami adab mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Maka inilah al-ma'asi wadz-dzunub, kemaksiatan dan dosa-dosa itu merupakan sebab terhalangnya seorang dari kebaikan. Adapun at-taqwa, maka itu merupakan sebab turunnya barakah dari Allah Azza wa Jal. Qala wa yatanadzafu laha wa la yatatayyab. Disyariatkan juga, atau naam, disyariatkan di saat keluar menuju salat istisqa untuk membersihkan diri, bersih-bersih, supaya tidak terganggu orang lain dari kotoran yang ada pada dirinya atau aroma yang ada pada dirinya. Dikarenakan sholat istisqa dilaksanakan di tempat umum dan dilaksanakan di suatu tempat yang mana manusia berkumpul di tempat tersebut. Maka jangan sampai ada seorang yang mengganggu saudaranya disebabkan aroma yang kurang sedap yang keluar dari tubuh dia. Maka disyariatkan untuk yatanadzaf, membersihkan diri. Apa-apa yang disyariatkan untuk dipotong, dipotong. Seperti bulu-bulu yang sunnah untuk dicukur, maka itu dicukur. Wa yatanadzafu laha wa la yatatayyab. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu untuk memakai wangian di saat keluar menuju salat istisqa. Tidak perlu untuk memakai wangian. Mereka mengatakan dijelaskan oleh para ulama, kenapa tidak memakai wangian? Karena wangian itu akan menunjukkan, wangian itu menunjukkan bahwa seorang itu sedang bahagia, sedang bergembira, yang padahal disyariatkannya di hari tersebut adalah keluar dalam kondisi rendah diri, dalam kondisi bertaubat, khusyuk, bukan dalam rangka untuk seperti hari Id, bukan dalam rangka untuk bergembira, bersukaria menuju salat Istisqa. Berbeda halnya dengan salatul Id. Namun kata Syekh Al-Utsaimin bahwa tidak mesti, bukan berarti bahwa seorang memakai wangian itu menunjukkan bahwa dia sedang bergembira, tidak mesti, dan tidak ada dalil yang menunjukkan tidak boleh seorang memakai wangian di saat keluar menuju salat Istisqa. Maka boleh, boleh seorang memakai wangian di saat dia keluar salat Istisqa. Qala wala yalbas az-zina, dan tidak perlu untuk memakai pakaian yang indah di saat keluar menuju salat Istisqa. Berbeda dengan salat Id, tidak perlu seorang memakai pakaian yang terlihat indah sebagaimana keluar menuju salat Id. Kenapa? Li'annahu yaumu istikanah. Kenapa tidak boleh memakai wangian, kata sebagian ulama, dan tidak perlu memakai pakaian yang bagus, yang terbagus yang dia miliki. Ini biasa-biasa saja keluar untuk sholat. Kenapa hal itu? Li'annahu yaumu istikanatin wa khusyu'. Dikarenakan hari itu, di saat mereka keluar menuju sholat Istisqa, adalah hari istikanah, kerendahan, di mana seorang itu kondisinya rendah dia, wa khusyu', dan kondisi dia betul-betul khusyu'. Wa yakhruj mutawadhi'an, lianahu yaumu istikanah wa khusyu', karena hari yang di dalamnya ditegakkan salat Istisqa, hari tersebut adalah hari istikanah, hari biasa, bukan hari Id, hari biasa saja seperti hari-hari yang lain. Wa khusyu', dan juga hari yang mana di situ disyariatkannya seorang betul-betul khusyu' di saat keluar menuju salat Istisqa. Wa yakhruj mutawadhi'an, wa yakhruj mutawadhi'an, keluar menuju tempat salat Istisqa dalam keadaan tawadhu', rendah hati. Tawadhu' ma'ruf, berbeda dengan al-kibr, tidak dengan sombong, tidak dengan keangkuhan, keluar dalam keadaan merendahkan diri. Mutakhasyian, dalam keadaan khusyuk, konsentrasi dan khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutadzallilan, dan merendahkan diri. Mutadzallil yani sama seperti tawadhu', mutadzallil yani bermakna al-hawan, rendah. Mutadzallil adzul, dari kata al-hawan, rendah. Dia sama seperti tawadhu', namun at-tadhallul ini lebih kuat rasa tunduknya daripada at-tawadhu'. Mutadhallil lebih kuat rasa rendah diri dan rasa tunduknya daripada at-tawadhu'. At-tawadhu', rendah hati. Adapun at-tadhallul, betul-betul merendahkan diri dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang tadallul terhadap selain Allah. Betul-betul dia jatuhkan dirinya, meletakkan, dia anggap dirinya rendah di hadapan Allah. Maka ini kondisi yang lebih di atasnya at-tawadhu'. Mutadallilan mutadharri'an, dan tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi di mana seorang di saat keluar menuju salat Id, yaitu dia keluar dalam keadaan tawadhu', dalam keadaan khusyu', dalam keadaan tadallul, merendahkan diri di hadapan Allah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah, karena ini merupakan sebab diturunkannya atau dikabulkannya doa, yaitu seorang betul-betul merendahkan dirinya di hadapan Allah, sehingga Allah kabulkan permintaan dia. Liqauli Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan sabda ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil istisqa'i mutadhallilan. Dahulu nabi keluar untuk salat istisqa mutadhallilan, dalam keadaan beliau mutadhallil, merendahkan diri beliau di hadapan Allah, mutawadhi'an, dalam keadaan beliau tawadhu', mutakhashshi'an, khusyu', mutadharri'an, dan tunduk kepada Allah azza wa jalla. Inilah Nabi SAW, beliau keluar menuju salat istisqa dengan sifat-sifat seperti ini: tadallul, tawadu, khusyuk, dan tunduk kepada Allah. Maka dari sini menunjukkan bahwa seseorang di saat dia keluar menuju salat istisqa bukan keluar menuju kegembiraan, menuju perkara yang dia pantas bergembira padanya, al-farah wasurur, tidak untuk bersenang-senang, tapi dia betul-betul khusyuk, betul-betul merendahkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jal. Tapi inilah masalah yang keempat terkait al-khuruj, menuju ke tempat salat yang ditegakkan padanya salat istisqa. Dan tempat yang ditegakkan padanya salat istisqa yaitu sama seperti salat Id, tanah lapang. Di tanah lapang, kecuali di sana ada udzur, maka boleh seorang, maka boleh mereka menegakkannya di masjid jami'. Tapi kita cukupkan bahasan kita sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.